Wahai orang-orang yang tertidur dan kau selalu terlena dalam kemegahan, telah melalaikan dirinya. Hingga kau kan masuk lubang kubur, janganlah kamu begitu. Pastinya kau akan melihat neraka jahim yang menyala. Kau akan dicampakannya, dan nanti kau akan ditanya tentang apa yang kau kumpulkan dan apa yang kau banggakan. Apa yang kau